bagaikan menyimpan rahasia. Ataukah kau pernah terluka di masa remaja terserang asmara berbisa hingga kini kau menderita. Sepenuh hati dan jiwa.